Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna Rabi'at ashar asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin. Inna minal qawaidil muhimmati fi babil asma'i was sifati anna asma'allahi al-husna la tadkhulu tahta hasrin wala tuhaddu bi'adadin mu'ayyan. وقد ورد في السنة النبوية دلائل واضحات تكرر هذا الأمر وتجليه ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منسوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله أسماء الله تعالى غير محصورة. بركات الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى tentang kaidah berikutnya, kaidah yang ke-14, asmaullah taala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah tabaraka taala itu tidaklah terbatas. Semenjak kecil kita telah memahami, mengetahui dengan keliru bahwasanya hanya 99 saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ilmu yang bertambah, akhirnya kita pun paham dan sadar bahwasanya nama-nama Allah bukan terbatas hanya 99 nama. Allah memiliki nama yang hanya Allah yang tahu betapa banyaknya nama-nama tersebut. Tidak ada makhluk yang dapat meliputi semua nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan semakin banyak nama sesuatu, menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang diperhitungkan dalam makhluk. Demikian keadaannya. Ya, singa memiliki puluhan nama. Orang Arab menyebutkan singa dengan banyak sekali, ya, nama-nama, menunjukkan bahwa binatang ini bukan sembarang binatang, binatang yang dikagumi, ditakuti, disegani, ya, oleh manusia maupun binatang lainnya. Karena itulah mereka menyebutkannya dengan puluhan nama. Ada namanya Asad, ya, ada namanya Haidar, ada namanya Abul Haul, dan macam-macam lainnya. Ada namanya Laith, semua maknanya singa. Maka Allah Jalla wa'ala, pemilik segala macam bentuk kesempurnaan, memiliki nama yang begitu banyaknya hanya Dia yang tahu. Bedanya setiap nama Allah tabaraka ta'ala mengandung sifat yang layak bagi Allah, bukan hanya sekedar nama. Adapun makhluk, nama-nama yang mereka miliki terkadang hanya sekedar nama, kalaupun dalamnya ada kandungan sifat, kadang-kadang tak sesuai dengan karakter makhluk tersebut. Kalaupun ada sesuai, tapi tak sempurna sebagaimana nama Allah. Kadang-kadang ada orang namanya Karim, dan memang dia seorang yang karim, dermawan, tapi karimnya dermawan ini tak akan sama dengan karimnya Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, inna minal qawaidil muhimmah fi babil asma'i was sifat, Sesungguhnya di antara kaidah-kaidah yang begitu penting dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, anna asma'allahil husna la tadkhulu tahta hasrin, bahwasanya nama-nama Allah yang maha baik dan bagus-bagus tersebut tidaklah dapat dihitung dengan bilangan tertentu. Banyak nama-nama Allah. Dalam bab nama-nama ini, ya, ada tiga kelompok dalam Islam. Pertama, kelompok yang menolak semua nama-nama. Mereka lah kelompok Jahmiyah yang dikafirkan ulama. Yang kedua, kelompok yang menerima semua nama-nama tapi tanpa kandungan sifat, hanya nama-nama belaka sebagai simbol Allah. Nama-namanya banyak. Nama-nama tersebut tidak memiliki kandungan sifat sedikit jua pun. Kelompok ini namanya kelompok Mu'tazilah dan kelompok Ahlul Kalam, Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam sebagian besar nama-nama. Yang ketiga adalah kelompok yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan setiap nama tersebut dalamnya terkandung sifat yang sempurna bagi Allah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala tuhaddu bi'adadin mu'ayyan, bahwasanya nama Allah SWT tidak dibatasi dengan angka tertentu. Waqad urida fi sunnatin nabawiyyah dalail wadihatun, telah terdapat keterangan dalam sunnah Nabi, dalil yang jelas. Tuqariru hadzal amra wa tujallih, yang menetapkan dan menunjukkan perkara ini. Wa min dzalika ma rawahu Muslimun fi sahihi, di antaranya yang terdapat dalam sahih Muslim, an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-firash, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ranjang. Mereka para sahabat kaum mukminin tidur, ya, dengan mematikan lampu, dan ada perintah-perintah mematikan lampu karena lampu-lampu mereka, ya, tidak sebagaimana lampu-lampu listrik sekarang. Lampu mereka, ya, berbahan bakar minyak, gampang terbakar, jatuh membakar rumah. Dan Nabi perintahkan para sahabat untuk memadamkan lampu ketika mereka tidur. Bahkan masjid Nabi dalam sejarah berapa kali terbakar disebabkan lampu-lampu ini yang jatuh. Ya. Maka dalam keadaan gelap, ibunda Aisyah merasa kehilangan Nabi. Kecemburuannya muncul, khawatir jangan-jangan Nabi SAW pergi meninggalkan dia. Dan itulah wanita. Ya. Maka dia berusaha untuk mendapatkan Nabi, dia meraba-raba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faltamastuhu, maka aku pun mendapatkan Nabi. Fawaqa'at yadiya ala batni qadamai, tanganku, ya, mengenai kedua telapak kakinya. Wahwa fil masjid, Nabi SAW sedang berada di masjid. Ya, karena antara jarak rumah Nabi dan masjid, ya, hanyalah pintu belakang. Jika dibuka pintu, tibalah di masjid. Dan Rasulullah ketika i'tikaf, ya, Rasulullah berada dalam masjid dan dia memasukkan kepalanya ke dalam pintu, dan Aisyah radhiyallahu anha wardhaha menyisir rambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berjalan, dia mencari Nabi, meraba-raba Nabi. Maka Aisyah mendapatkan, ya, kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, wa huma mansubatan. Kedua telapak kaki tersebut sedang dalam keadaan posisi berdiri. Ya, telapak kakinya diberdirikan seperti ini. Wa huwa yaqulu, dan dia sedang berdoa. Dalam doanya berkata, Allahumma a'udzu biridhaka, wahai Tuhan, aku berlindung, biridhaka min sakhatika, dengan keridhaan-Mu, dengan sifat ridha-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatika, aku berlindung dengan keselamatan darimu, ya, dari hukuman-hukuman-Mu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung, wahai Tuhan, dengan zat-Mu, kebesaran dirimu, ya, dari dirimu, ya, berlindung dengan zat-Mu dari dirimu. Bika minka, jika kau tumpahkan kepadaku laknat-Mu dan azab-Mu, la uhsi thana'an 'alaika, aku tak mampu menghitung segala macam bentuk puji-pujian untukmu anta kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau wahai Tuhan ya memuji dirimu sendiri. Kata-kata la uhsi tsanaan, aku tak mampu menghitung bagimu nama-namamu, menunjukkan nama Allah begitu banyaknya. Dan Nabi SAW tak mampu menghitung semuanya. Nabi hanya mampu menghitung memuji Allah dengan nama-nama yang diketahui Nabi, yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi tsana'an alaihi. Maka Nabi dalam hadis ini memberitahukan dia tidak mampu menghitung semua nama-nama Allah. Walau ahsa jami' asma'ihi la ahsa tsana'a alaihi. Andai kata dia mampu menghitung semua nama-nama Allah, pastilah dia mampu menyempurnakan pujaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي متفق عليه. فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم, وهي بلا شك غير المحامد المأسورة في الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث الشفاعة الطويل. Demikian juga yang terdapat dalam hadis syafaat, hadis yang panjang, hadis di hari kiamat, bagaimana orang-orang datang kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, hingga kepada Nabi SAW. Hadis yang panjang. Qala annahu sallam qala, dalam hadis yang panjang itu Nabi berkata ketika umat datang kepada Nabi sebagai Nabi yang terakhir, mereka minta agar Nabi memohonkan untuk kepada Allah agar dimulai persidangan. Berkata Nabi, thumma yaftahullahu alayya min mahamidih. Ketika Nabi sujud, berkata beliau, kemudian Allah membukakan bagiku ya min mahamidihi, dari nama-nama yang berbentuk pujian bagi Allah. Wa husni tsana' alaih, ya, dengan yakni berbagai macam nama-nama yang sempurna aku memuji Allah, memuji Allah dengannya. Syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, yang mana nama-nama tersebut belum pernah Allah ajarkan kepada seseorang pun sebelumku. Muttafaqun alaih. فدل الحديث على ما ورد في حديث الشفاعة فدل الحديث على أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته. حديث ini menunjukkan ada nama-nama Allah, ada puji-pujian daripada nama-nama Allah, sifat-sifatnya. يفتح الله بها على رسوله في ذلك اليوم, pada hari itu saja baru Allah bukakan, Allah singkap, Allah ajarkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika itulah Allah tambahkan bagi Nabi ilmu tentang sebagian nama-nama Allah yang dengannya Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nama-nama tersebut dengannya kita beribadah, memuji Allah, menyembah Allah, bukan sekadar nama-nama yang kita ucap-ucapkan, yang kita ulang-ulangi tanpa pemahaman terhadap kandungannya. Bukan pula untuk dilagu-lagukan, bukan pula untuk ditari-tarikan, dijoget-jogetkan, tak ada. Tapi dipahami maknanya dan kita berzikir dengannya dengan pemahaman terhadap nama tersebut. Wa hiya bila syakkin ghairul mahamidil ma'thura fil kitab sunnah. Tak diragukan bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang tidak terdapat dalam Quran maupun sunnah, yang hanya ada diberitahukan Allah pada hari itu kepada Nabi, yang tak pernah Rasulullah diajarkan kepada seluruh makhluk pun sebelum Nabi SAW pada waktu itu. Naam. Wa aidan faqad sabata fil musnad wa ghairihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma asaba 'abdan hammun wala huznun faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu ummatika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaba Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha wa aidan faqad thabata fil musnad. Demikian dalil lainnya sebagai tambahan adalah hadis yang terdapat dalam musnad. Jika dikatakan musnad, maka maknanya adalah musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa ghairihi min hadis Abdullah bin Mas'ud, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab lainnya dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala haznun." Tidaklah ada seorang hamba yang terkena ujian, cobaan berupa kesedihan, ya, kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Faqala, kemudian hamba tersebut berkata, "Allahumma ya Allah, inni 'abduka, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, wa ibnu 'abdika, dan aku ini adalah anak dari hambamu pula." Ya. Karena kita adalah hamba Allah, anak daripada hamba Allah. Kita anak daripada orang tua kita, dari ayah. Ayah anak daripada ayahnya sampai kepada Adam. Wa ibnu amatika, saya ini adalah anak daripada hamba wanitamu. Bahwasanya kita anak daripada ibu kita. Dan ibu kita itu ada memiliki ibu ke atas sampai kepada Hawa. Ini adalah bentuk pengakuan kita ini hamba. Dan yang namanya hamba adalah yang diperintah oleh tuannya. Yang namanya hamba adalah yang bekerja untuk tuannya. Itulah hakikat daripada penghambaan. Ya, yang ikut dengan apa-apa yang dikatakan tuannya, itulah hamba hakikatnya. Jika diperintah dia taat, jika dilarang dia pun taat menjauhi larangan tersebut. Itulah hakikat daripada hamba yang hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada tuannya, hakikat hamba. Maka dalam hadis ini, taklah seorang mendapatkan petaka, musibah, bala bencana, kegalauan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kecuali dia ucapkan doa ini, "Ya Allah, aku ini hambamu, anak daripada hambamu pula. Aku ini adalah anak daripada hamba wanitamu. Nasiyati biyadika, wahai Tuhan, ubun-ubunku ini ada di tanganmu." Artinya kita ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Begitu mudah Allah mencabut nyawa kita kapan dia mau. Sehebat-hebatnya apapun yang kita miliki berupa kekuatan, kekuasaan, tapi ubun-ubun kita ini ada di tangan Allah. Jika dia mau dia ambil, dia keluarkan ruh dari sana. Matilah kita. Madin fiyya hukmuka, ya Allah, aku meyakini bahwasanya keputusanmu jualah yang berlaku dalam diriku. Apapun yang Allah putuskan itu yang terjadi. Kita banyak angan-angan, kita banyak harapan-harapan, kita banyak cita-cita, kita banyak kehendak, tapi keputusan Allah yang terjadi atas apa yang dia inginkan jua. Kadang-kadang tak tercapai kehendak, tak sampai cita-cita, batal rencana, gagal keinginan. Madin fiyya hukmuk, berlaku pada saya semua keputusanmu. Baik keputusan-keputusan syar'iyah, kadang mau ngaji, kadang mau umroh, kadang mau haji, kadang mau sholat, terhalang dengan segala macam bentuk halangan dan uzur. Ya, ini namanya adalah hukmun syar'i, keputusan Allah yang dalam bentuk syar'iyah. Ya, yang diridhoi Allah, cintai Allah. Kadang kita terhalang, tak mampu sholat karena sakit. Ya, tak mampu umroh karena uang ketipu, ya, udah nyimpan banyak-banyak uang di travel, ternyata travelnya makan uang, tak berangkat umrah. Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Madin fiyya hukmuka, yang berlaku terhadap saya adalah keputusanmu jua. Yang dalam agama kita hukum Allah dibagi dua, ada hukmun syar'iyyun, yang kedua hukmun qadariyyun. Hukman syar'iyun adalah keputusan dalam bentuk perintah-perintah Allah yang dia meridhai jika kita mengerjakannya. dan dalam bentuk larangan-larangan Allah yang dia meridhai kita menjauhkannya. Kadang-kadang larangan Allah kita tentang. Syaitan lebih kuat, nafsu lebih dahsyat, syahwat lebih mendominasi. Akhirnya kita pun tergelincir, melanggar larangan Allah. Ya, inilah namanya hukmun syar'iyun yang kita langgar. Ya, terjebaklah kita dalam dosa-dosa. Tatkala kita mampu menjauhinya, berlakulah hukum syar'i Allah SWT. Tatkala kita tak mampu menjalaninya, pindahlah kita daripada hukum syar'i kepada hukum qadari atau kauni. Jadi ada dua hukum Allah. Hukum syar'i berupa perintah dan larangan yang dia perintahkan kita untuk menjaga kedua hal ini. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, hukmun qadari atau hukmun qadariun kauniyun. Keputusan Allah yang telah dia gariskan dalam bentuk takdir yang tak dapat ditolak, berupa perkara-perkara di luar khiyar kita, di luar pilihan dan kehendak kita. Adapun hukmun syar'iyun, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pilihan mengerjakan atau tidak mengerjakan. Tak pernah dipaksa. Kita mampu memilih, saya mau salat, saya mau pergi mengaji, saya mau ini. Ya. Kita diberikan Allah pilihan. Ya, istiqamah ya dalam sunnah atau melenceng dalam bid'ah. Semuanya orang diberikan pilihan. Tapi yang kedua, tak ada padanya pilihan. Yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukum qadari. Ya, musibah yang datang melanda, bencana, penyakit, angin puting beliung, ya, kecelakaan dan segalanya yang telah Allah gariskan. Lihatlah di YouTube sana, lihat di Facebook. Banyak sekali kita melihat hukum qadari Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan yang begitu dahsyat dan begitu banyak juga kita melihat orang-orang yang selamat daripada kecelakaan yang tak masuk akal kita. Bagaimana bisa dia selamat? Subhanallah. Ya, ini hukum qadari. Dan dalam hadis ini kita mengatakan madin fiyya hukmuk, ya Tuhan, yang berlaku dalam diriku ini adalah keputusan mujwa, keputusan hukum syar'i maupun hukum qadari. Adlun fiyya qada'uka, wahai Tuhan, adil segala yang telah kau putuskan dalam ketentuan takdirmu. Kita mengakui tak ada yang zalim dari Allah. Apapun yang telah Allah tetapkan itu yang paling adil, yang paling baik bagi kita. Adlun fiyya qada'uk. Apabila tak tercapai tujuan, ya, tak sampai keinginan, itu adalah dalam bentuk rahmat Allah kepada kita. Adil. Pada makna al-adlu adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan adil bagian daripada hikmah kebijaksanaan. Maka seluruh keputusan Allah adil. Apapun yang menimpa kita, ada orang yang tak Allah berikan baginya kekayaan, setengah mati bekerja, ya, banting tulang supaya kaya, tak kaya-kaya. Subhanallah, itu yang paling adil baginya. Jika Allah berikan kekayaan, mungkin dia tenggelam dan binasa. Ada orang setengah mati ingin sekali mendapatkan jodoh, tak dapat-dapat. Adil keputusan Allah untuknya. Melatihnya bersabar, melatihnya merintih kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, adil semuanya. Ada orang yang setengah mati berusaha ingin dapat keturunan, tak Allah berikan. Belum Allah berikan ujian baginya. Adil semua keputusannya. Adlun fiyya qada'uka. Semua keputusanmu adil, wahai Tuhan. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku bermohon kepadamu, wahai Tuhan, dengan semua nama yang kau miliki. Ini dia wajhul syahid yang kita garis bawahi. Aku bermohon kepadamu, wahai Tuhan, dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bi nafsaka. Semua nama yang kau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika. Semua nama yang pernah kau turunkan dalam kitabmu penyebutannya. Allah memberitahukan dirinya kepada kita melalui kitabnya dan melalui sunnah nabinya. Dari kitab Al-Quran inilah kita kenal Allah. Dari sunnah Rasulullah lah kita mengenal Allah. Maka dalam mengenal Allah, orang-orang yang beriman ahlu sunnah, mereka mengenal Allah langsung daripada Allah, bukan dari akal-akalan, bukan dari hawa nafsu. ketika Allah menerangkan dialah pemilik arasy yang agung, kita imani, ya engkau pemilik arasy yang agung. Ketika dia mengatakan bersemayam di atas arasy, kita katakan, ya engkau bersemayam di atas arasy-Mu wahai Tuhan. Ketika dia mengatakan aku yang maha tinggi di atas makhluk-Ku, kita katakan, ya engkau maha tinggi ya Tuhan. Ini Ahlussunnah. Karena ada ahlul bid'ah yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menolak karena tak masuk di akalnya. Begitu banyak ayat harus dia buang, harus dia pelintir maknanya sesuai hawa nafsunya untuk mengatakan Allah tidak di atas. Lebih jelek daripada itu menyamakan akidah ahlus sunnah jamaah yang meyakini Allah di atas dengan akidah orang-orang Nasara dan seterusnya, dengan akidah orang-orang non-muslim, orang-orang kufar, sampai-sampai disebut akidah sunggokong. Allahu Akbar. Ini ahlul bid'ah, ya, yang menafsirkan Allah dengan hawa nafsunya, seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah Jalla wa'ala. Dia benturkan sebagian ayat dengan ayat, dengan laisa kamitsli syai'un, yang dipahami dia dengan salah, dia batalkan Allah di atas. Subhanallah. Karena khawatir jika dikatakan di atas berarti bertempat, berarti sama dengan makhluk. Kita katakan, kenapa tak kau batalkan nama Allah As-Sami' yang kau yakini, Allah Maha mendengar, nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Al-Qadir, Allah Maha kuasa. Kenapa kau tak batalkan? Kenapa kau tak takut mengatakan bahwasanya engkau akan menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga mendengar, karena makhluk juga melihat, karena makhluk juga memiliki kehendak? Dengan bodohnya dia mengatakan mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Dengan bodohnya dia mengatakan melihatnya Allah tak sama dengan melihatnya makhluk. Berkuasanya Allah tak bersama dengan berkuasanya makhluk. Katakan pula kepadanya, wahai fulan, kenapa tak kau katakan demikian? Bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Kenapa tak kau katakan wajah Allah tak sama dengan wajah makhluk? Tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Kenapa kau katakan demikian? Subhanallah. Musibah zaman. Ini akidah namanya akidah Jahmiyah, yang menafikan Allah di atas itu akidah Jahm bin Safwan. Ketika hari raya Idul Qurban, datanglah seorang khalifah dari dinasti Bani Abbas, Abdullah Al-Qasri. Dia berkata di tengah-tengah kaum muslimin, wahai kaum muslimin, dhahu dhahayakum, hari ini adalah hari raya kurban, sembelian kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'd bin Dirham, aku akan sembelih Ja'd bin Dirham karena dia mengatakan tidak ada Tuhan yang di atas. Dia turun dari mimbarnya, dia sembelih Ja'd bin Dirham, pengikut Jahm bin Safwan. Subhanallah. Ya, sungguh jelek mulut kotor mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan akidah Ahlussunnah dengan akidah orang-orang Nasara dan seterusnya. Subhanallah. Ini musibatul zaman. Tapi ini bisyarah, ini adalah berita gembira bahwasanya akidah ini telah menyebar, akidah Ahlussunnah, dan telah mengakar pada kaum muslimin sehingga mereka kebakaran jenggot. Subhanallah. Sehingga mereka berusaha dengan segala macam cara menembakkan peluru-peluru syubhat mereka. Kenapa? Karena telah yakni tersebar akidah Ahlussunnah ini. Dan ini akidah dalam Al-Qur'an. Kita mengenal Allah bukan dengan dikarang-karang. Dari diri Allah sendiri yang mengatakan wahwal ghafur al-wadud, dialah Tuhan yang Maha pengampun, Tuhan yang Maha mencintai. Ya, wahwal qawiyul matin, dialah Tuhan yang Maha kuat lagi Maha dari mana kita ambil kecuali daripada Allah? Subhanallah. Maka dikatakan orang mengambil akidahnya dari Allah sebagai mujassim. Subhanallah. Ini fitnah yang luar biasa. Ya, arti mujassim adalah yang menyamakan Tuhan sama dengan makhluk, seolah-olah Tuhan merupakan jisim. Subhanallah. Tapi tak perlu khawatir, ini bisyarah. Mereka terganggu, menunjukkan ada eksistensi Ahlussunnah Jamaah. Mereka punya kekuatan, ilmu mereka sebarkan. Lihatlah betapa cintanya Ahlussunnah kepada ilmu. Masjid-masjid mereka makmur, didatangi oleh berbagai macam orang untuk menimba ilmu daripada Ahlussunnah Rasulullah. Lihat majlis mereka kosong, mereka ramaikan jalan-jalan turun, ya, di jalan ramai. Masjid kosong daripada ilmu. Subhanallah. Jadi inilah kita Ahlussunnah. Ya, meyakini dan mengenal Allah dengan Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada kita dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Kembali kepada hadis ini, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku bermohon kepadamu wahai Tuhan dengan semua nama-nama yang kau miliki, yang kau menamakan dirimu dengannya dan yang telah kau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, ataupun nama-nama yang pernah kau ajarkan kepada salah seorang daripada makhlukmu, au ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi indak, ini dia, atau nama-nama yang masih kau simpan dalam ilmu ghaibmu yang tidak kau beritahukan kepada siapapun jua. Aku bermohon dengan nama-nama tersebut yang hanya ada padamu ilmunya wahai Tuhan, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, hendaklah kau jadikan Quran ini ya rabi'a qalbi. Ya, ar-rabi' maknanya adalah musim semi. Musim semi adalah musim kebaikan. Ketika rezeki melimpah ruah, ketika segala macam tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Ya rabi'a qalbi, jadikanlah Quran ini wahai Tuhan ya pembawa kebaikan bagiku, sebagaimana musim semi membawa kebaikan kepada manusia. Wa nuru sadri, jadikanlah dia cahaya dalam dadaku berupa ilmu yang menerangi aku daripada kegelapan kejahilan, kegelapan syahwat, kegelapan syubhat. Kegelapan ini lebih dahsyat daripada gelapnya malam yang kelam, lebih dahsyat daripada gelapnya ya tanpa matahari ketika telah datang malam. Kegelapan dalam ruangan yang gelap, ini semua kegelapan hissi yang lebih parah daripada itu adalah kegelapan maknawi berupa kegelapan kejahilan, tak kenal Allah Tuhan yang disembah. Ya. Wa nuru sadri, jadikan Quran sebagai penerang hatiku. Wa jala'a huzni, jadikan Quran ini wahai Tuhan sebagai penghilang segala macam kesedihanku. Wa dhahaba hammi, jadikan Quran ini sebagai penghilang gundah gulanaku. Illa, barang siapa yang mengucapkan doa ini, kecuali pasti Allah adzhaballahu hammah, Allah akan hilangkan kegalauannya. Wa huznah, Allah akan hilangkan kesedihannya. Wa abdala makanahu farhan, Allah akan gantikan kesedihannya, kegundah gulandaannya, kekhawatirannya dengan farahan, kebahagiaan, kegembiraan. Ini doa yang diucapkan tatkala kita dalam galau, dalam musibah yang sedang melanda. Tiap hari ada saja ujian daripada Allah, hal-hal yang tidak kita senangi terjadi dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dalam usaha kita yang membuat kita bersedih. Maka ucapkan doa ini menghilangkan kesedihan. Yang inti daripada doa ini adalah meyakini tentang ketentuan takdir Allah berlaku kepada kita, meyakini bahwasanya apapun ketentuan tersebut adil, tak ada yang zalim, meyakini itu yang terbaik bagi diri kita. Ini intinya. Ya, dan meyakini betapa besarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyaknya nama-nama tersebut, hanya Allah yang mengetahui bilangannya. Ya, dan kita beribadah dengan nama-nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ولهذا قال استأثرت به أي تفردت بعلمه. قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله berkata, فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام. Dalam hadis ini Allah membagi namanya menjadi tiga bagian. Ya, apa itu tiga bagian tersebut? Qismun samma bihi nafsah. Pertama adalah bagian yang Allah beritahukan, bagian daripada nama-nama Allah yang Allah namakan dirinya dengannya. فَأَظْهَرَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ. Yang nama ini Allah ajarkan, beritahukan kepada makhluk yang dia kendaki seperti malaikat-malaikatnya atau makhluk lain, mungkin sebagian nabi. Ya, walam yunzil bihi kitabah, yang mana nama-nama ini tak terdapat dalam kitab Allah manapun jua. tak terdapat dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf dan seterusnya. Dia hanya ajarkan kepada sebagian makhluknya seperti malaikat-malaikatnya ataupun yang lain. Ini bagian pertama yang tak terdapat dalam Quran dan dalam Sunnah. Nama yang Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya yang kita pun tak tahu. Hanya makhluk tersebut yang mengetahuinya. Yang kedua adalah qismun anzala bihi kitabahu. Nama-nama yang Allah telah sebutkan dalam kitabnya, fata'arrafa bihi ila ibadih. Dengan nama-nama inilah dia mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Jadi kita wallahi tak pernah karang-karang tentang Allah. Kita kenal Allah daripada perkataannya sendiri. Dia yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kita yakini Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kedekatan yang bukan bermakna harus zatnya masuk ke dalam alam. Bukan itu. Zatnya maha tinggi di atas makhluknya. Kita mengenal Allah dengan dirinya sendiri. Ini yang kedua. Nama-nama yang Allah turunkan dalam Quran dan dalam Sunnah. Dengan hal itulah kita mengenal Allah tabaraka ta'ala. Ya. Wa qismun ista'thara bihi fi ilmi ghaibih. Yang ketiga adalah nama-nama yang yakni bagian nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya, yang dia simpan dalam ilmu ghaibnya. Falam yutli ahadan min khalqihi. Tak ada seorang pun makhluk yang dia beritahukan nama tersebut. Wa li hadza qala, karena itulah Nabi berkata ista'tharta bih, nama-nama yang hanya engkau yang mengetahuinya. Ay tafarratta bi ilmi. Ilmu tentang nama tersebut hanya ada padamu ya Tuhan. Ini menunjukkan nama Allah begitu banyak. Tapi kita diperintahkan untuk mencari 99 nama dalam Quran dan dalam Sunnah. Nama-nama tersebut pahami kandungannya, melahirkan konsekuensi. Ini yang jika seorang mengetahuinya, memahaminya, ya berzikir dengannya, beribadah dengannya, dia pasti masuk surga. Inna lillahi tis'an wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Ya, man ahsaha dakhal jannah. Yang menghitung 99 nama ini dan memahami maknanya, memahami kandungannya, apa yang dituntut daripada makna tersebut, dia beribadah menyembah Allah dengannya, pasti masuk surga. Dan kata-kata 99 nama ini bukan batasan. Sebagaimana seorang berkata, aku punya uang 99 ribu yang kuinfakkan. Bukan maknanya cuma itu uangnya, tapi dia infakkan. Bukan 99 saja nama Allah, tapi barang siapa yang berupaya mencarinya, memahaminya, mengenal kandungan maknanya, dan apa yang dituntut dalam makna tersebut dia penuhi, ini yang masuk surga. Bukan hanya pembatasan, bukan pembatasan. Bahkan dalam kitab kita ini lebih 100 nama disebutkan. Mungkin 104 nama kalau saya tidak khilaf, daripada nama-nama Allah yang termuat dalam hadis-hadis yang sahih dan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bukan hanya 99. Ya. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.